Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyir al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita semua, dan tentunya nikmat yang paling berharga dalam kehidupan seorang muslim adalah nikmatul din, yaitu nikmat agama. Ya, ketika seseorang diperbaiki agamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diselamatkan agamanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu nikmat yang terbesar. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap hari itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi beliau berdoa, dua kali berdoa dalam satu hari, meminta kepada Allah agar agama beliau diselamatkan, agar agama beliau dijaga. Jadi beliau berdoa dua kali satu hari, pagi dan sore. Ya. Dan ketika beliau berdoa dengan membaca doa tersebut, beliau mengawali menyebutkan yang paling pertama yang beliau minta kepada Allah adalah keselamatan agama. Itu yang paling pertama. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah, keselamatan pada agamaku dan duniaku. Itu yang Nabi minta, dan itu Nabi baca pagi dan sore. Ya, setiap hari. Dan di situ Nabi mengawali dengan agama baru dunia. Ya kan? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan pada agamaku. Dan baru disebutkan setelah itu dunia. Naam. Artinya apa? Keselamatan yang paling berharga pada diri seorang muslim adalah keselamatan agamanya. Sebab tidak ada gunanya seseorang itu selamat hartanya, selamat dunianya, tetapi agamanya tidak selamat. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kapan seseorang selamat agamanya namun dunianya tidak selamat, maka itu bukan pertanda kejelekan. Justru dengan selamatnya agamanya, dia bisa merubah musibah dunia menjadi pahala, sebab dia punya agama, bagus agamanya. Ya, tetapi orang yang tidak bagus agamanya kemudian tertimpa musibah, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, kenikmatan yang terbesar ketika seorang hamba dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk penjagaan agama, ya, hamba tersebut selalu dijadikan bertakwa kepada Allah, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk penjagaan agama, sang hamba itu selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat untuk belajar ilmu agama. Ya, sebab awal dari kebaikan ketika seorang hamba itu meluangkan waktunya untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Barang siapa yang difahamkan oleh Allah tentang agama, maka hamba tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sekali lagi, ikhwana fid-din, perkara yang paling penting untuk kita jaga dalam kehidupan kita adalah agama kita. Agama kita. Nah, dan ya, musibah yang terbesar itu adalah musibah yang menimpa agama. Itulah musibah yang terbesar. Ya, kalau orang memandang musibah tsunami itu adalah musibah yang luar biasa, ketahuilah ada yang lebih hebat, lebih parah musibahnya daripada tsunami, yaitu orang yang tertimpa musibah pada agamanya. Itulah musibah yang sebenarnya. Ya, itulah musibah yang sebenarnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa, sering sekali Nabi membaca doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menimpakan musibah itu pada agama kami. Itu doanya Nabi, ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah itu menimpa agama kami. Ya, kalau menimpa dunia kami, ya, itu sunnatullah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan tertimpa musibah kita di dunia ini. Tetapi yang Nabi selalu minta kepada Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama. Jangan sampai musibah itu menimpa agama. Oleh karena itu, seorang ulama, Al-Qadi Abu Syuraih namanya, beliau berkata, inni la usabu bil musibah. Sesungguhnya aku pasti akan tertimpa musibah. Kata beliau, aku pasti akan terkena musibah dalam hidup di dunia ini, pasti itu, ya, tidak mungkin tidak. Ya, dengan berbagai macam bentuk musibah. Nah, kata beliau, wa inni ahmadullaha 4 marrat. Maka ketika aku tertimpa musibah, aku akan memuji Allah 4 kali. Aku akan memuji Allah 4 kali ketika saya mendapatkan musibah ini. Yang pertama kata beliau, ahmadullah ahmadullah illam takun a'zama mimmahi. Aku akan memuji Allah, aku akan bersyukur kepada Allah, kata beliau ya, aku akan terkena musibah, dan di saat musibah ini datang, aku tetap memuji Allah. Coba, musibah apapun, aku akan tetap memuji Allah, dan aku akan memuji Allah 4 kali. Yang pertama, illam takun a'zama mimmahi. Kalau musibah yang menimpa saya itu bukan musibah yang terbesar, musibah dunia ya, tetapi musibah yang Allah timpakan kepada saya bukanlah musibah yang terbesar, maka alhamdulillah. Kenapa? Betul, Allah memberikan musibah kepada saya, tetapi musibah yang menimpa saya bukanlah musibah yang terbesar. Sebab musibah apapun yang menimpa kita, ternyata kalau kita melihat orang lain, ternyata ada orang lebih parah daripada kita. Maka alhamdulillah, Allah tidak berikan musibah itu kepada saya. Kita misalnya sakit. Apa sakit kita? Demam. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab ketika saya melihat tetangga, ternyata tetangga saya ditimpa sakit yang lebih parah daripada saya. Bukan lagi demam. Ya. Jadi itu kata beliau. Ya. Jadi kalau kita tertimpa musibah, ikhwas sekalian, musibah apapun, maka segera melihat orang-orang lebih parah musibahnya daripada kita. Maka di situ akan lahir pujian kepada Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah sebab Allah tidak memberikan musibah itu kepada saya. Coba kalau saya merasakan musibah itu, belum tentu saya bisa istiqamah. Kan begitu. Tetangga saya, dapatlah musibah ini, dapatlah penyakit ini, dapat penyakit ini. Saya hanya penyakit demam saja. Tetangga saya kankerlah, anulah. Kalau saya terkena musibah itu, mungkin saya tidak akan bisa lagi ke masjid. Dan seterusnya. Ini yang pertama ya. Nah. Yang kedua, aku akan memuji Allah in razaqani Allahu sabra 'alaiha. Ketika aku tertimpa musibah itu, Allah memberikan rezeki kepadaku berupa kesabaran. Aku bisa bersabar. Alhamdulillah. Aku bisa bersabar. Ada orang tidak mampu bersabar. Padahal musibah yang menimpa dia hanya musibah kecil, tapi sudah mengeluh. Saya alhamdulillah, saya tidak pernah mengeluh. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahil hamdu wahda. Aku hanya memuji Allah semata. Yang kedua. Yang ketiga, ahmadullah, dan aku pun memuji Allah ketika aku tertimpa musibah itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadaku untuk menggerakkan lisanku mengucapkan istirja. Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk menggerakkan bibir saya ketika mendapat musibah itu mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tidak semua orang ketika dapat musibah, yang pertama kali keluar dari lisannya kalimat istirja. Tidak semua orang mampu seperti itu. Iya atau tidak? Mungkin dia bisa bersabar. Ya, tidak mengeluh. Tetapi untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'ul, itu tidak biasa dia. Sebab kalau orang bersabar kemudian ditambah dengan ucapan itu luar biasa. Orang sudah sabar, sudah luar biasa, tapi kemudian ditambah kalimat istirja itu lebih luar biasa. Ya kan begitu? Iya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapa yang terkena musibah kemudian dia sabar, kemudian dia tambah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia tambah lagi doanya, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, Allah akan memberikan pahala kepadanya dan Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Kalau dia bersabar dapat pahala, tetapi kalau dia tambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan ganti musibahnya dengan yang lebih baik. Iya. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan orang yang bersabar itu yang mampu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, siapa yang mampu seperti itu, apa balasannya? Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Coba, orang yang bisa membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya mendapatkan pahala besar, tetapi Allah memberikan tambahan tiga keutamaan. Pertama, Allah bersalawat kepadanya. Allah bersalawat kepadanya. Yang kedua, Allah akan senantiasa menaungi dia dengan rahmatnya, selalu dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, selalu diberi petunjuk oleh Allah dalam hidupnya dengan adanya bacaan istirja. Kemudian yang ketiga, yang keempat kata beliau, dan ini yang inti kata beliau, aku memuji Allah ketika musibah itu tidak menimpa agamaku. Aku memuji Allah ketika musibah itu tidak menimpa agama saya, hanya menimpa badan saya, hanya menimpa harta saya, hanya menimpa keluarga saya, tapi agama saya tidak diserang dengan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keadaan dia ketika mendapatkan musibah sama keadaannya ketika dia tidak tertimpa musibah. Iya, bahkan mungkin semakin bertambah kekuatan agamanya setelah mendapatkan musibah. Masya Allah. Yang dulunya sebelum dapat musibah ya malas beribadah, tapi ketika dia mendapatkan musibah semakin rajin beribadah. Barakallahu fikum. Maka senantiasa seorang muslim bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ketika mereka diberikan nikmat besar ini oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, senantiasa dijaga agamanya dan diberikan istiqamah di atas agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Taib. Ya. Ya, kita sudah tahu semua ikhwas sekalian, ada orang baru-baru ini dapat musibah besar dan musibah yang menimpa dia agamanya. Kalau kita lihat dunianya luar biasa, iya kan? Luar biasa dunianya, tidak ada kekurangan padanya dari sisi dunia. Allah tidak timpakan musibah pada dunianya, tidak. Tetapi Allah timpakan bala besar pada agamanya. Ya, kita dikejutkan dengan orang-orang yang seperti ini. Maka kita disyariatkan membaca alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu kalau kita dapat musibah seperti itu supaya kita diselamatkan oleh Allah, jangan sampai terkena seperti itu, kita baca tadi alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini akan diselamatkan dari musibah seperti itu. Dan kita disyariatkan membaca ini kalau kita melihat musibah besar. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa agama orang itu. Semoga Allah mengampuni dosanya dan memberikan hidayah kepadanya untuk kembali kepada jalan yang benar. Sekali lagi, bukan dunianya yang kena musibah. Kalau dunianya, masya Allah, ya, bahkan dengan nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya, dia bisa kuliah di luar negeri, dia bisa menjadi dosen, dia bisa punya gelar, cerdas dia, diberi kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saking cerdasnya, sampai dia memunculkan pemikiran yang tidak ada satupun ulama yang cerdas yang memikirkan seperti itu. Saking cerdasnya. Tidak ada ulama yang secerdas apapun yang mengatakan begini-begini, yang melegalkan perzinahan. Dengan mengutip ayat. Masya Allah. Ini betul-betul musibah. Menggunakan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah. Iya. Sekali lagi, inilah musibah yang sebenarnya. Nah, kita ketika mendapatkan rasa seperti ini, baca tadi doa itu. Ya, semoga Allah menjaga kita dari pemikiran seperti itu. Dan itulah kadang-kadang ya, efek dari terlalu cerdas. Ya. Banyak orang menyimpan karena bukan karena bodoh, tapi karena kecerdasan yang luar biasa menyimpan dia. Bukan juga berarti kita jangan jadi cerdas, enggak? Iya. Banyak orang cerdas tapi menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena mereka tidak diberi hati yang bersih. Tidak diberi hati yang baik. Oleh karena itu, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Utu zaka wa lam yu'tau zaka." Utu zaka, zaka wa lam yu'tau zaka. Mereka-mereka, siapa yang dimaksud beliau? Ahlul kalam. Ahli filsafat. Mereka cerdas. Diberi kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tidak diberi kesucian hati. Itu masalahnya. Ya. Mereka diberi kecerdasan oleh Allah. Ahlul kalam itu cerdas. Luar biasa. Ahli filsafat. Itu luar biasa cerdasnya. Sampai mereka ketika berbicara kita tidak bisa paham apa dia bilang. Dia sendiri yang paham. Kita tidak paham. Ditambah lagi dengan bahasanya. Entah bahasa dari mana. Sampai kita tidak paham. Saking cerdasnya dia paham sendiri. Ya, sampai kepalanya, rambutnya sudah rontok semua. Gara-gara filsafat. Ya kan? Cerdas. Ya, tetapi mereka tidak diberi kesucian hati. Kesucian jiwa. Tidak diberi maksud-maksud yang baik dengan kecerdasan. Karena banyak orang seperti itu kan. Hafal Sahih Bukhari. Hafal ini. Orang-orang Syiah itu cerdas-cerdas itu. Iya. Tetapi mereka dengan kecerdasannya mempelajari agama Allah bukan mencari al-haq. Bukan mencari kebenaran. Hah? Bukan mencari kebenaran. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka punya penyakit menyimpang, maka Allah semakin membuat hatinya menyimpang. Na'udzubillah. Ya. Baik. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ahlul hadis, ketika beliau menyebutkan biografi seseorang yang bernama Ar-Raywandi, kalau tidak salah namanya, Ar-Raywandi. Ini Ar-Raywandi itu ini luar biasa cerdas ya. luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Sampai mengeluarkan buku-buku bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan dibaca oleh ulama buku-bukunya, ulama memuji bantahan-bantahannya. Cerdas luar biasa. Namun kemudian qadarullah, dia menyimpang. Dia menyimpang. Ya. Bahkan menjadi pentolan Syiah. Menjadi pentolan Syiah Ar-Raywandi. Sampai ulama sudah mengkafirkan dia. Maka setelah beliau sebutkan biografinya, beliau berkata di akhirnya, rahimallahu rajulan, rahimallahu al-balid ma'at-tuqa, wa la'anallahu dzaka. Semoga Allah merahmati orang-orang bodoh tapi punya ketakwaan. Dan semoga Allah melaknat orang-orang yang cerdas tapi tidak dasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwana fid din azzakumullah. Ya, maka lebih bagus jadi orang yang sedang-sedang saja tapi di atas sunnah daripada orang yang luar biasa cerdasnya tapi di atas bid'ah. Ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Al-iqtisadu fis sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah." Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada luar biasa tapi dalam bid'ah. Sederhana sedang-sedang tapi di atas sunnah, dalam koridor sunnah, itu lebih baik daripada luar biasa tetapi dalam lingkungan bid'ah. Na'udzubillah. Maka barakallahu fikum, sekali lagi ya, bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapati diri kita. Dan tentunya kita tidak mentazkiyah diri kita, saya ini bagus agama, enggak. Tapi kita sendiri yang merasakan di saat kita punya agama terasa meningkat, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Dan terus menerus berdoa agar Allah menjaga nikmat ini dari kita. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan sedikit ya pembahasan kita, membahas kitab tauhid karya al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada bab min asy-syirki iradatul insani bi 'amalihi ad-dunya. Insyaallah malam ini kita akan selesaikan bab ini. Bab termasuk kesyirikan, kata beliau, adalah seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Jadi ketika dia beramal soleh, yang dia inginkan bukan pahala tapi dunia, apakah harta atau pujian. Maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Dalilnya mana? Nanti akan disebutkan dalilnya. Ya, malam ini kita akan sebutkan dalilnya, itu syirik. Nah, kemudian setelah beliau sebutkan bab ini, beliau sebutkan ayat dalil yang pertama, itu firman Allah yang sudah kita baca. Ya, bagaimana keadaan orang yang beramal hanya untuk dunia, bukan mengharap pahala. Disebutkan dalam ayat, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang meniatkan dunia, hanya ingin dunia saja dan perhiasannya, maka Allah akan beri. Kalau itu tujuannya, Allah akan beri. Allah tidak akan rugikan dia. Dia mau dunia, sudah dikasih. Tetapi kata Allah, ulaika alladina, tetapi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang, laisa lahum fil akhirati illa an-nar, yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka saja. Tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka saja. Itu orang yang hanya beramal karena dunia semata. Ya, maka tidak ada balasannya kata Allah di akhirat kecuali hanyalah neraka Allah tabaraka wa taala. Baik. Berikutnya ini sudah kita bahas ayatnya. Berikutnya kata beliau, sudah azan. Sudah azan dulu. Ikhwani wal akhawati fillah barakallahu fikum. Kata beliau wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih atau di dalam kitab sahih, ya, di dalam kitab sahih. Sahih yang dimaksud di sini adalah sahih Bukhari. Itu dalam kitab sahih Bukhari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. Kata Nabi, ta'is, ta'is bagi hamba, hamba dinar, ta'is bagi hamba-hamba dirham, ta'is bagi hamba-hamba khamisah, ta'is bagi hamba-hamba khamila. Ya. Apa artinya ta'is? Ya. Jadi di sini ikhwas kalian, kata ta'is, ta'isa, ini boleh jadi adalah doa dari Nabi, boleh jadi adalah khabar. Jadi boleh jadi khabar, boleh jadi doa. Ya. Kalau khabar artinya Nabi mengabarkan, Nabi memberitakan kepada kita bahwa hamba dinar ta'is, hamba dirham ta'is, hamba khamisa khamila ta'is. Ini kalau kita berpendapat ini adalah khabar, artinya Nabi mengkhabarkan, mengabarkan kepada kita bahwa yang semua yang hamba dinar akan ta'is. Paham? Dan kalau kita mengatakan khabar, ini adalah khabar, pasti benar. Sebab khabarnya Nabi semuanya benar. Pasti terjadi. Dan ada kemungkinan di sini ta'is adalah doa. Artinya Nabi mendoakan, Ya Allah, semua hamba-hamba dinar jadikan mereka ta'is. Didoakan ta'is oleh Nabi. Jelas? Jadi boleh jadi ini adalah khabar, berita dari Nabi bahwa semua yang namanya hamba dinar akan ta'is. Ya, boleh jadi adalah doa. Ada berkata kalau lebih bagus doa karena belum tentu dikabulkan. Siapa bilang? Kalau Nabi berdoa dikabulkan. Dan lebih parah itu kalau doa. Sebab kalau Nabi sudah mendoakan jelek, weh, bukan main-main itu orang. Kita tahu Nabi itu punya rahmat kepada umatnya, selalu mendoakan yang baik. Tapi di sini ternyata Nabi mendoakan jelek. Nabi doakan jelek. Apa doanya? Doanya adalah ta'is. Siapa yang didoakan ta'is? Hamba dinar, hamba uang. Nanti kita terangkan apa ini dinar, apa dirham, apa ini, dan seterusnya. Baik, ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru fata'sal lahum. Walladzina kafaru fata'sa, disebutkan. Dan orang-orang kafir, kata Allah, mereka itu ta'is. Mereka itu ta'is. Siapa yang ta'is? Orang kafir, kata Allah. Coba. Ternyata di sini Nabi mendoakan, mendoakan mereka yang walaupun beriman, tapi sudah jadi hamba dunia, maka Nabi doakan seperti doanya orang kafir. Doa untuk orang kafir apa? Ta'is. Didoakan menimpa kecelakaan seperti apa yang menimpa orang kafir. Makanya ini bukan main-main doanya. Nabi tidak doakan ya kurang anulah orang yang hamba dinar, atau anu mudah-mudahan anu sedikit. Tidak. Tapi Nabi doakan ta'is. Ya Allah, jadikan hamba-hamba uang itu mereka ta'is seperti orang kafir. Apa itu ta'is? Apa artinya ta'is? Ta'is artinya halaka, binasa. Itulah arti ta'is, binasa. Ya Allah, binasakan. Coba. Luar biasa ini doanya Nabi. Nabi mendoakan binasa. Siapa yang didoakan binasa? Abdu ad-dinar. Hamba-hamba dinar. Dinar itu apa? Dinar itu mata uang dulu kan, emas. Mata uang dulu, mata uangnya Rasulullah di zaman itu. Jadi kalau kita sekarang rupiah. Kalau orang Amerika dolar. Nah, celakalah, didoakan, binasalah ya Allah, binasakan, hancurkan semua hamba-hamba uang, hamba-hamba rupiah, hamba-hamba dolar, hamba-hamba apalagi mata-mata uang yang ada. Nah, itu dirham. Nah, dinar. Ta'isa abdud dirham. Celakalah, binasalah, dan ya Allah binasakan mereka. Siapa? Abdud dirham. Hamba-hamba dirham. Dirham itu perak. Ya. Yang hanya bekerja di dunia ini untuk perak saja. Tidak perlu di sholat. Hah? Hanya ditambang emas kerjanya. Bahkan di situ bermalam. Hah? Ditambang perak saja kerjanya. Hidupnya hanya untuk mencari emas dan perak. Tidak peduli dengan syariat. Jelas? Ta'isa Abdul Khamisah. Kemudian celakalah dan binasakanlah ya Allah hamba-hamba Khamisah. Apa itu Khamisah? Khamisah dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, kisaun yulbas adalah kain yang dipakai. Jadi dia sejenis pakaian ya, khamisah, pakaian. Tapi ini bukan pakaian biasa. Dia bukan pakaian biasa. Iya. Tapi dia adalah pakaian launuhu aswad wa fihi khututun humrin. Iya. Dia adalah kain atau pakaian yang berwarna hitam, jadi dasarnya hitam dan ada garis-garis merahnya. Ya mungkin itu bentuk pakaian yang mewah dulu ya. Kain yang warna hitam kemudian ada garis-garis merahnya. Iya. Ya bentuk-bentuk mungkin waktu itu lagi ngetren pakaian seperti itu, lagi pakaian paling mahal. Siapa yang memakainya kelihatan dia orang mewah. Iya. Tapi bukan pakaian partai ya. Ada hitamnya, ada merahnya. Nah, bukan. Iya. Taib. Kalau sekarang pakaian apa yang mewah? Nah, itulah. Hidupnya hanya untuk mengoleksi pakaian mewah. Sehingga dia jadi hamba pakaian. Kenapa? Hidupnya hanya itu saja. Kerja hanya untuk mengoleksi pakaian-pakaian mewah. Kemudian ta'isa Abdul Khamilah. Celaka. Dan ya Allah binasakan hamba-hamba Khamilah. Apa itu Khamilah? Khamilah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, adalah Al-Qatifah. Khamilah sama dengan Qatifah. Sebab dalam riwayat yang lain disebutkan bukan khamilah tapi qatifah. Sama. Khamilah dengan qatifah itu sama. Iya. Apa itu khamilah atau qatifah? Ya, dia adalah pakaian dhatu khubul. yang punya khubul, yakni datu ahdab, yaitu pakaian yang punya beludru. Kain yang beludru, kain-kain. Jadi dia adalah pakaian yang halus, pakaian yang halus sekali, lembut, dan ada beludrunya. Ada apa namanya itu? Kalau dulu kan pakai bulu-bulu hewan ya. Nah, kalau kita sekarang beludru namanya. Baik. Dan itu pakaian-pakaian mewah itu. Waktu itu, apalagi mereka memang memakai pakaian-pakaian dari kulit-kulit binatang, dari bulu-bulu domba. Tapi ini yang paling halusnya, yang paling lembutnya. Nah, karena ada kain-kain yang mahal begitu ya. Ini ikhwan fiddin, di sini Rasulullah mendoakan Ta'is. Didoakan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang didoakan? Hamba. Intinya hamba-hamba dunia. Hamba dunia. Baik. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa mereka disebut hamba dunia? Hamba uang, hamba pakaian, ya. Nah, tetapi di sini penyebutan dinar, dirham, pakaian di sini ini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan. Tapi intinya semua yang berkaitan dengan dunia, hamba mobil, hamba rumah, hamba jabatan, sebab intinya adalah dunia di sini. Tetapi disebutkan di sini dinar, dirham, pakaian, sebab itulah ya dulu yang mereka, sebab dulu tidak ada mobil. Seandainya ada mobil, maka Nabi sebut celakalah hamba sayyarah, abdus sayyarah, hamba mobil. Dulu tidak ada mobil. Ya, sehingga di sini mencakup semua perkara dunia. Maka didoakan oleh Rasulullah mereka yang menjadi hamba-hamba dunia, hamba mobil, hamba rumah, hamba jabatan, hamba ini, hamba itu, Nabi doakan ya Allah binasakan mereka. Ya. Nah, dari sinilah Asy'ari mengatakan termasuk kesyirikan. Dari mana dalilnya syirik? Sebab Nabi menyebutkan bahwa orang yang hanya dunia saja ketujuannya, maka dia sudah menjadi hamba dunia, bukan lagi hamba Allah. Kalau dia sudah menjadi hamba dunia, itulah syirik. Sebab dia menghambakan dirinya kepada uang, bukan lagi menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Para ulama menyebutkan seseorang itu dikatakan hamba dunia, hamba dunia, hamba-hamba tadi. Kapan mereka dikatakan hamba tadi? Ya, kata para ulama. Ya, seperti Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh. Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syaikh. Beliau menteri agama ya. Menteri agama Saudi Arabia. Ya. Dan beliau punya syarah terhadap kitab Tauhid ini. Ada syarahnya. Ya. Yang pertama kitabnya berjudul At-Tamhid, Syarhu Kitab Tauhid. Bagus sekali, Tamhid judulnya. Yang kedua, Syarah Fathul Majid. Jadi kitab Tauhid itu disyarah oleh cucunya Syekh, namanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Judulnya, judul syarahnya adalah Fathul Majid. Fathul Majid ini syarah dari kitab Tauhid. Kemudian Fathul Majid ini yang sudah jadi syarah, itu disyarah lagi. Disyarah lagi oleh beliau, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. namanya Syarhu Fathil Majid. Bayangkan. Dan saya pernah lihat 3 jilid. Lebih tebal dari ini. 3 jilid. Luar biasa. Dan saya sangat suka membaca tulisan-tulisan. Bagus sekali. Penjelasan-penjelasan beliau sangat enak dimengerti. Dan sangat bagus pemaparannya. Ya. Nah, beliau berkata. Kata beliau. Wa abdud dinar. Dalam kitabnya Tamhid. Hamba dinar. Yang tadi ya. Hamba dinar itu yang mana? Seperti apa modelnya? Kata beliau. Alladhi ya'malul amal. La ya'malul amal li ajli dinar. Yaitu orang-orang yang melakukan sebuah amalan hanya karena dinar. Walau la dinar, kalau tidak ada itu dinar, kalau tidak ada itu dinar, lama taharrakat himmatuhu fil amal, maka tidak bergerak keinginannya untuk beramal. Itulah yang dimaksud dengan hamba, hamba dolar. Artinya apa? Dia beramal karena dolar. Kalau seandainya tidak ada dolar, dia tidak mau lakukan. Itulah hamba dunia namanya. Banyak orang seperti ini. Bahkan boleh jadi jangan sampai kita sudah ini. Ya. Yang mendorong dia beramal apa? Uang, jabatan. Itu yang memotivasi dia beramal. Kalau tidak ada itu dunia, dia tidak mau lakukan. Inilah hamba dunia namanya. Ya. Barakallahu fiik. Apa contohnya ini? Banyak contoh. Siapa bisa sebutkan contoh? Ya, dia tidak beramal kalau tidak ada itu dunia. Tapi kalau ada, mau dia beramal, mau dia melakukan. Tapi kalau tidak ada, tidak mau. Dan tidak ada semangatnya, tidak ada keinginannya. Tapi kapan disebutkan fulusnya sekian, amplopnya sekian, mau dia. Jadi motivasi dia beramal karena fulus. Inilah hamba-hamba dunia. Syirik dia. Jelas? Contohnya apa? Kalau dia tidak diangkat, tidak dipilih, dia tidak akan mau bersedekah. Tidak akan mau menyumbang. Kalau dia tidak dipilih. Makanya ditanya dulu, kau mau pilih atau tidak? Kalau mau pilih saya kasih kok ini. Kumpulkan dulu warga di sini, di masjid ini, berapa jamaahnya. Kalau mereka komit memilih saya sumbang karpet. Kalau tidak, saya tidak mau. Berarti yang mendorong dia beramal karena apa? Karena dunia. Inilah yang dimaksud hamba dunia. Bukan hamba Allah waktu itu. Contoh, banyak contoh ya. Kiaskan saja. Iya. Apa contohnya yang lain? Yang jelasnya motivasi yang menggerakkan dia beramal itu karena dunia. Kalau tidak ada, tidak mau. Contohnya apa lagi? Hah? Para ustaz, termasuk saya. Kalau di tempat itu tidak ada amplopnya, tidak mau ceramah. Tapi kalau ada, mau. Ini apa? Hamba amplop. Kan begitu ya? Dia lihat siapa yang undang. Oh, anu yang undang. Eh, tidak ada anunya di situ. Eh, tidak mau kak pergi. Hamba dunia dia. Motivasi dia beramal bukan karena Allah, tetapi dunia. Jelas? Bukan berarti tidak boleh dia menerima. Ya? Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ya? Beliau berkata, "Naam. Sebab jangan sampai lagi nanti ada yang mengkritik. Hai Ustaz sesat. Kenapa? Terima amplop." Kan perlu didudukkan ya. Kalau dia tidak mau ceramah gara-gara amplop, sesat dia. Menyimpang dia, hamba setan dia. Tetapi kalau dia berceramah karena Allah, nah, perhatikan keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, kata beliau, "Lakin man u'tiya min ghairi tashawufil wa min ghairi tam'il wa min ghairi talabil fa innahu ya'khudu." Tetapi kalau dia diberi tapi tidak menoleh, tidak memandang-mandang ke situ, artinya niatnya bukan karena itu, niatnya mau berdakwah, tapi dia diberi tanpa dia menoleh ke situ, tidak juga tamak, tidak juga rakus ambisi. Dilihat berapa, kalau kurang tidak mau, tamak namanya. Iya. Min ghairi talab, tidak meminta, maka dia boleh mengambil. Jelas ya? Baik. Tetapi jangan itu yang menjadi tujuan apa niatnya. Kalau tidak ada, tidak mau. Tetapi yang benar adalah dia berdakwah. Siapapun yang memanggil dia dan orang di situ butuh dakwah, dia datang dan menyampaikan, ada atau tidak, dia jalan. Jelas? Ada atau tidak, dia jalan. Paham ini? Tetapi kalau yang mendasari dia melakukan sebuah amalan karena dunia, maka itulah yang tidak benar. Itulah yang tidak benar. Ikhwani fiddin azakumullah, walaupun yang lebih sempurna adalah tidak mengambil sama sekali. Itu yang lebih sempurna. Ya, tidak mengambil sama sekali. Itu yang lebih baik. Barakallahu fikum. Sebab itu yang lebih menjaga keikhlasan manusia. Tapi bukan berarti ketika ada yang mengambil itu disalahkan, enggak juga. Yaitu kembali kepada apa tujuan dia beramal. Jelas? Nah, jangan sampai seperti kejadian yang memalukan. Ada kejadian memalukan yang pernah terjadi di sebuah masjid. Dan kebetulan saat itu saya ada di situ. Salat duhur. Selepas salat duhur berdiri seorang ustaz, alumni Mesir, LC. Saya pikir mau ceramah. Ternyata berdiri marah-marah. Dimarahi pengurus. Kenapa dimarahi pengurus? Kenapa katanya Jumat lalu ada anggotaku datang ceramah? Kebetulan tabrakan jadwalnya dengan orang. Ya? Tabrakan. Akhirnya dia tidak ceramah. Ya, kalau dia tidak ceramah tidak dapat apa-apa. Marah dia. Kenapa katanya anggota saya datang? Tidak dikasih sedikit pun. Na'udzubillah. Bukan kita yang bersabar, tapi kita yang malu di bawah. Malu sekali. Memalukan atau tidak? Malu sekali. Subhanallah. Ya, kalau kita mau berpikir, berbicara secara logika, ya tidak dikasih karena tidak ceramah. Ya kan begitu. Kalau pengurus anu juga. Tapi waktu itu pengurus marah sekali sama. Akhirnya ustaz itu tidak dipakai lagi. Ya. Jadi jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ini ya contoh-contoh ya. Itu contoh. Apa saja? Apalagi contohnya? Yang jelasnya dikatakan dia hamba dunia ketika dia beramal hanya untuk dunia. Kalau tidak ada itu dunia, tidak mau. Banyak contoh atau tidak ini? Banyak. Banyak. Iya. Nah, maka orang-orang seperti ini diminta untuk melakukan amal kebaikan tapi tidak mau karena tidak ada dunia, ini celaka ini. Didoakan binasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binasa. Maka ini nasihat ya, bagi saya pribadi dan kepada seluruh asatidzah kita agar betul-betul memperbaiki niat mereka dalam berdakwah. Ya. Jangan seperti ya sebagian orang pasang tarif lagi. Ya kan, pasang tarif. Kalau tidak tercapai tarifnya enggak mau dia mengisi di situ. Nah. Hati-hati juga, ada juga orang berdakwah ya, kalau sedikit yang hadir tidak mau. Ya. Kalau sedikit yang hadir tidak mau karena menghemat energinya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ingin syuhrah, ingin ketenaran, na'udzubillah. Kalau sedikit saya enggak mau karena ini semua maksud-maksud dunia ini, hati-hati ini. Jadi amal soleh itu rawan sekali disusupi niat-niat jelek. Nah, ya seperti yang juga pernah kita sampaikan, menghafal Al-Quran, ya tujuannya untuk dunia saja. Dipanggil imam tarawih, dilihat kalau tidak ada di situ anunya, tidak mau dia. Padahal orang sangat butuh imam tarawih di masjid itu. Orang sudah pusing mencari imam tarawih kemana-mana tidak dapat. Kenapa? Gara-gara semua pasang tarif. Dan masjid itu tidak ada kasnya. Iya kan? Kasihan. Iya. Karena ada masjid, ya ampun Ustaz. Kami tidak ada anunya. Kami tidak panggil karena tidak ada anunya. Masya Allah. Iya. Jadi ikhwana fiddin azzakumullah. Kita sudah paham ya? Kapan seseorang itu dikatakan hamba dunia? Ketika dia beramal yang mendorong dia, membangkitkan dia untuk beramal hanya karena dunia. Kalau tidak ada itu dunia, dia tidak mau. Dia tidak mau. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Baik. Kemudian berikutnya. Ya, ada keterangan dari ulama lain tapi intinya sama ya. Seperti Syekh bin Baz juga demikian keterangannya. Syekh bin Baz mengatakan samahu abdan laha li'annahu ya'malu laha. Ya, Nabi menamakan hamba dunia karena dia beramal untuk dunia saja. Ya. Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan demikian li'annahu ya'lamu laha. Karena mereka beramal untuk dunia. Ya. Termasuk juga di sini, bahkan lebih parah lagi. Kalau yang pertama tadi, dia tidak mau beramal, tidak mau dia, karena tidak ada dunianya. Ah, yang lebih parah lagi kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala adalah dia beramal soleh, tetapi menjadikan amal soleh itu sebagai sarana wasilah untuk mencari dunia. Ini lebih parah itu. Dijadikan sebagai wasilah untuk mencari dunia dan memperkaya diri. Jelas? Nah, jadi setiap dia beramal, dunia saja yang dia mau. Itu lebih parah lagi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan lebih parah lagi yang pernah kita sampaikan. Ya, lebih parah lagi apa? Hah? Bukan amal soleh, amal salah, tetapi dia tidak mau melakukan itu amal salah kalau tidak ada amplopnya juga. Itu lebih parah itu. Tidak mau pergi barang sanji kalau tidak ada songkoloknya itu rumah. Tidak mau dia. Parah itu. Ya. Nah. Tidak mau pergi mengisi ceramah taksiyah di malam ketiga, keempat dan seterusnya kalau tidak ada itunya dan ininya. Tidak mau. Lebih parah itu. Kenapa? Karena amalannya bukan amal soleh, tetapi ternyata dia juga gengsi. Punya gengsi yang tinggi. Ya, tidak mau saya. Tidak mau saya pergi di situ kalau tidak dijemput. Tidak mau saya pergi ke situ kalau tidak dipanggil ustaz. Undangannya tidak ditulis ustaz. Tidak mau saya pergi. Iya, masya Allah. Nah, ikhwan fil din. Kata beliau, kata Rasulullah, jadi celakalah, ya Allah binasakan mereka. Kemudian Nabi menjelaskan, ya, tanda-tanda, di antara tanda-tanda hamba-hamba dunia ini adalah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi radiya. Kalau dia diberi dunia, diberi uang, diberi pakaian, tadi diberi seterusnya, kendaraan dan seterusnya, radiya, dia ridha, senang. Kita datang lagi ke situ deh. Kenapa? Weh, tebal. Wa illam yu'ta, tetapi ketika tidak diberi, sakita, marah-marah. Ah, itu dia. Marah. Tidak usah datang ke situ lagi. Kenapa? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ketika dibuka, lima sebumi. Dibuka, lima sebu. Tahu lima sebu? 5,000. Biar tore jokai. Jauhnya lagi dijalani. Baru 5,000. Nanti kalau lah panggil gitu, jangan pergi. Pergi apa? Barang sanji. Iya. Ini dia. In u'tiya, kalau diberi, radiya. Wa illam yu'ta, sakhita. Jadi, ridha dan bencinya itu karena dunia. Bukan karena Allah. Itu bukan orang yang beriman. Itu bukan orang yang bertauhid. Tapi itu adalah orang berperilaku, perilaku munafik, kafir. Tidak kita kafirkan ya. Tapi perilaku orang kafir, perilaku orang munafik. Coba lihat dalam Al-Quran perilaku orang munafik. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka orang-orang munafik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, may yalmizuka fis sadaqat. Mencelamu. Ya, dalam masalah sedekah. Mereka mencelamu. Fa in utu minha radu, kalau diberi, mereka diberi, mereka ridha. Wa in lam yu'tau minha, tetapi kalau mereka tidak diberi, idahum yaskhatun, tiba-tiba mereka murka dan marah benci. Itulah orang munafik. Jadi orang yang menjadi hamba-hamba ini tadi, itu sama sekali bukan sifat orang-orang yang bertauhid. Bukan orang yang beriman. Tapi itu ciri dan tanda orang-orang munafik. Orang-orang musyrikin. Seperti itu. Ya. Kemudian kata Nabi, ta'isa wan takasa. Coba lihat. Na'udzubillah ini. Nabi di awalnya Nabi doakan, ya Allah, celakakan dan binasakan hamba dinar, hamba ini, hamba ini. Kalau mereka diberi, senang. Kalau tidak diberi, marah. Setelah itu Nabi ulang lagi. Saking marahnya Nabi. Ta'isa wan takasa. Nabi doakan lagi. Nabi ulang lagi doanya. Ta'isa, apa artinya ta'isa? Binasa. Ya Allah, binasakan. Di awal, binasakan. Ditambah lagi, ya Allah, binasakan. Nabi ulang lagi, wal takasa. Ta'isa wan takasa. Binasakan dan tambah kebinasaannya. Binasakan dan tambahi lagi kebinasaannya. Na'udzubillah. Ikhwas sekalian, apa perbedaannya ta'isa dengan wan takasa? Ta'isa, ya, itu binasa. Wan takasa, tambah binasa. Ya, sebab ta'isa berapa huruf? Hah? 3 huruf. Wan takasa, ada tambahan huruf kan? Ada tambahan. Apa tambahannya? Hah? 2 kan? Ta'isa dan wan takasa. Berarti ada tambahan huruf apa? Hah? Wawunya tidak, sebab huruf atop. Ta'isa menjadi intakasa. Berarti ada huruf hamzah dan alif dan nun. Nah, jadi ada kaidahnya, ziyadatul huruf tadullu, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Itu kaidah. Adanya tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Jadi beda artinya, beda maknanya. Kalau ta'isa, celaka. Kalau wantakasa, saya terjemahkan tambah celaka. Kenapa tambah celaka? Sebab kata para ulama, kalau ta'isa itu seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, makna ta'isa itu adalah al-kharru 'alal wajh, jatuh tersungkur dan wajahnya duluan sampai. Binasa atau tidak kalau orang begitu? Hancur itu. Itulah makna ta'isa. Tersungkur, jatuh, dan yang sampai ke tanah duluan adalah wajah. Iya kan? Kalau wajahnya duluan sampai, bagaimana itu kebinasaannya itu orang? Na'udzubillah. Itulah ta'isa. Tetapi kalau wantakasa, ketika dia jatuh ke wajahnya duluan, bangkit, berusaha bangkit. Jatuh lagi. Ketika dia berusaha bangkit, teler, jatuh lagi. Seperti pengendara motor. Dia balap, pek, jatuh ke wanunya. Dia ambil lagi motornya, pusing, jatuh lagi. Yang kedua jatuhnya lebih parah. Kenapa? Kata beliau, wantakasa al-kharru ala ra'si. Sekarang yang sampai buka lagi wajahnya, tapi satu kepala. Jadi badannya langsung ambruk, hancur. Kalau yang pertama mukanya yang hancur, kalau yang keduanya buka lagi mukanya, kepalanya hancur. Makanya disuruh pakai helm untuk melindungi kepala kan. Orang kalau kecelakaan kepalanya hancur, ada harapan? Ada harapan bisa dipotong kepala tanpa berjalan tanpa kepala? Kalau kepalanya hancur, sudah hancur betul itu. Tapi kalau kaki yang hancur masih bisa hidup. Tapi kalau kepalanya berserakan, ini kepalanya berserakan, ini intakasa. Jadi bukan kepalanya terbentur aspal kemudian kepalanya masih utuh. Ini jatuh berserakan kepalanya, berserakan otaknya. Kalau ta'isa tadi wajahnya yang hancur, tapi batok kepala masih utuh. Kalau ini hancur betul. Coba lihat bagaimana doanya Nabi. Na'udzubillah. Hancurkan ya Allah dan betul-betul muslahkan hamba-hamba ini. Paham? Iya. Kemudian kata Nabi, wa idza syika falan takasha atau falan tuqisha. Jika dia, siapa dia di sini? Hamba-hamba dinar tadi, hamba-hamba. Jika dia tertusuk duri, maka dia tidak bisa mencabut durinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencabutkan durinya. Itulah keadaan hamba-hamba dunia. Kalau dapat musibah, musibah kecil tidak bisa dia selamatkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Tapi gambarkan ya, kalau dia tertusuk duri, falantukisha, dia tidak bisa menghilangkan duri itu dari dirinya. Dia tidak bisa cabut sendiri. Apa susahnya cabut duri? Susah atau tidak? Antum tertusuk duri, sulit bagi tidak antum mencabut sendiri itu duri? Butuh bantuan orang? Tidak perlu, namanya duri kecil kok. Ini kalau orang sudah jadi hamba dunia, hamba dinar, kena musibah seperti ini, tidak bisa dia selamatkan diri. Musibah kecil menunjukkan betul-betul hancurnya orang ini. Kalau Allah timpakan kepadanya musibah kecil, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Dia sendiri tidak mampu selamat, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dia. Padahal hanya tertusuk duri. Gambaran betul-betul binasanya orang-orang yang sudah menjadi hamba-hamba dunia. Jelas? Barakallahu fi. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Setelah itu, setelah Nabi sebutkan golongan yang pertama, yaitu golongan hamba-hamba dunia yang musyrik, Nabi menyebutkan golongan yang kedua, lawan dari hamba dunia, hamba Allah. Nah, siapa yang seperti ini? Inilah yang selamat dari doa tadi. Dan inilah yang beruntung betul. Semoga kita tergolong hamba yang kedua. Kata Nabi, tuba. Golongan yang kedua, yang lawan dari golongan pertama, kata Nabi, tuba. Kalau yang pertama, ta'is. Ya. Kalau yang ini, golongan yang kedua, Nabi doakan, tuba. Apa artinya tuba? Apa artinya tuba? Hah? Ya, rata-rata orang menerjemahkan beruntunglah. Jadi lawan dari binasa beruntung. Dengan keberuntungan yang luar biasa. Jadi Nabi doakan keberuntungan yang luar biasa. Ya. Tuba. Sebagian ulama menafsirkan Tuba artinya seperti kata Syekh Shalal Fauzan menyebutkan makna tuba. Kata beliau, tuba kila innaha syajaratun fil jannah dilluha masiratu mi'ati am minha siyabu ahlil jannah. Kata beliau, di antara penafsiran tuba adalah dia adalah sebuah pohon. Jadi tuba artinya apa? Sebuah pohon. Di mana pohon itu? Di dalam syurga. Jadi orang yang berada pada golongan kedua didoakan oleh Nabi mendapatkan tuba. Apa itu tuba tadi? Dia akan mendapatkan sebuah pohon. Pohon ini di mana? Di dalam syurga. Berarti kalau dia mendapatkan pohon dalam syurga, dia masuk syurga atau tidak? Didoakan masuk syurga. Dan diberikan fasilitas oleh Allah nanti di surga berupa pohon ini. Dia dapat pohon ini. Ya. Siapa yang dapat pohon ini? Yang berada pada golongan kedua ini. Jadi didoakan masuk surga plus didoakan supaya dia dikasih oleh Allah tuba, pohon. Pohon dalam surga dilluha masiratu mi'ati am. Naungannya, bayangannya, dilluha bayangannya ini pohon. Itu ditempuh selama berapa? Selama 100 tahun perjalanan. Dan perjalanannya bukan jalan kaki, tapi menggunakan kuda yang paling cepat, yang memang disiapkan untuk berlomba kudanya. Coba antum bayangkan ini pohon bagaimana besarnya. Kalau pohon di luar ini, di mana bayangannya? Berapa tahun antum jalan baru keluar dari bayangannya? Hah? Melangkah dua langkah, tiga langkah sudah keluar dari bayangan pohon. Kenapa pohonnya terlalu kecil? Mau ditambah besarnya. Supaya semua motor bisa kena naungannya itu pohon. Jelas? Ini ikhwas kalian. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Dan ini ada hadis yang menafsirkan ini. Dan hadisnya dihasankan oleh sebagian ulama. Dia adalah sebuah pohon. Pohon ini saking besarnya dan saking luasnya sampai bayangannya itu kalau mau keluar dari bayangannya satu tahun antum naik kuda yang cepat antum belum keluar dari bayangannya. Masya Allah, luar biasa kan? Dan nikmatnya berkendaraan di bawah pohon, iya atau tidak? Kalau antum naik sepeda motor di Petarani, stres antum. Sudah macet, tidak ada pohon. Berteduh. Tapi kalau antum naik sepeda motor di mana? Di Hertas nih. Enak dia. Ada pohon-pohonnya. Tidak macet. Itu kan nikmat tersendiri di surga. Ketika ada tempat-tempat berteduh. Ya kan? Kalau antum rekreasi, antum cari apa? Antum cari tempat berteduh menikmati pantai, kan begitu? Antum tidak akan jadi seperti turis suka apa menjemur badannya, ya. Tapi justru akan mencari naungan-naungan enak, memandang, menikmati pemandangan. Antum, masya Allah, lihat kendaraan. Kalau kita naik kendaraan lewat apa itu? Yang di apa? Yang di bandara itu dibawanya terowong, enak sekali itu. Lagi sia-sia lewat situ, segarnya. Ya, masya Allah ini. Nah, dia akan mendapatkan ini pohon. Kemudian hebatnya lagi pohon ini, kata beliau, minha dari pohon itu thiyabu ahli jannah, akan keluar pakaian-pakaian penduduk surga. Jadi pohonnya bukan berbuah nangka. Tapi berbuah baju. Buahnya baju. Keluar darinya pakaian-pakaian surga yang sangat indah. Iya kan? Kenapa? Inilah al-jaza' min jinsil amal. Balasan dari Allah sesuai dengan amalan. Ketika dia hidup di dunia, dia beramal bukan mencari pakaian. Bukan mencari dunia. Maka Allah balas karena di dunia ketika dia berjihad misalnya, dia tidak mencari pakaian. Kan kalau jihad itu banyak ghanimah. Ghanimahnya itu diantaranya yang paling banyak itu pakaian-pakaian mewah. Makanya ada sebagian sahabat itu ya yang kira-kira sampai masuk neraka gara-gara mengambil aba'ah. Salah satu ghanimah dari orang Yahudi aba'ah, yaitu pakaian mantel. Pakaian-pakaian bagus. Ya, dia berjihad bukan karena pakaian, tapi karena Allah. Allah balas, dikasih apa? Di surga dikasih pohon, dari pohon itu keluar pakaian-pakaian yang indah. Masya Allah, sambil naik kuda, pakaian. Luar biasa. Kalau kita di sini naik motor, ada penjual, di pinggir penjual baju, kita harus keluarkan uang. Singgah dulu, bayar. Ini tidak. Masya Allah, nikmat sekali. Tuba, Nabi doakan. Ya Allah, berikanlah tuba kepada mereka-mereka ini. Jadi salah satu penafsiran tuba apa tadi? Pohon yang luar biasa besarnya dan rindangnya. Ya, di mana dari pohon-pohon itu akan lahir, akan muncul pakaian-pakaian. Pakaian-pakaian bukan khamisah, bukan khamilah. Tetapi sundusun wa istadraqa, pakaian sutra-sutra tebal dan sutra-sutra halus. Masya Allah. Ya. Nah, Kemudian berikutnya, siapa Tuba? Jadi ada itu pada syarat ulama ya. Tuba, siapa yang dapat Tuba ini? Li abdin, bagi hamba manapun. Li abd, bagi hamba siapapun dia. Siapapun dia, yang penting hamba. Hamba yang bagaimana yang dapat ini? Ahidun bi'inani farasihi fi sabilillah. Hamba ini mengambil tali kekang kudanya, mempersiapkan kudanya, kendaraannya. Dia persiapkan sendiri, tidak disiapkan oleh orang. Siapkan sendiri. Masya Allah. Dia ambil kudanya, dia persiapkan kendaraannya untuk apa? Fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Ini hamba ini. Ya, Masya Allah. Jadi dia persiapkan sendiri ya. Tidak menyuruh orang, anu kakak dulu, enggak. Dia anu sendiri, anu kudanya, anu sendiri. Betul, menunjukkan apa? Betul-betul dia punya semangat berjihad. Semangat untuk membela agama Allah. Kenapa? Contohnya lihat. Dia anu sendiri kudanya. Dia siapkan sendiri kudanya untuk berjihad. Kemudian kata beliau, bagaimana lagi hamba itu? Ash'atha ra'suhu mugbaratan qadamah. Rambutnya itu acak-acakan dan kakinya itu tidak lagi pakai kak, tapi sepatunya adalah debu, berdebu kakinya, kotor. Ya, rambutnya tidak disisir, pokoknya acak-acakan sudah rambutnya, dan mughbaratan qadamah, dua kakinya dipenuhi dengan debu. Ya. Ya. Ini keadaan dia ya yang mau berjihad ini. Nah, diterangkan oleh Syekh Shalih Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, fa huwa la yahtammu bihalihi wala badanihi madama hadzal amr natijan an ta'atillah. Kata beliau, dia tidak peduli dengan keadaannya dan tidak peduli dengan badannya, tidak peduli dengan pakaiannya, tidak peduli dengan rambutnya, kakinya yang kotor dan seterusnya, selama itu dia peroleh karena dia taat kepada Allah. Dia tidak peduli dengan omongan manusia. Kenapa rambutmu itu? Kenapa itu anu kai? Kenapa itu anu? Dia tidak peduli. Kenapa? Sebab itu dia peroleh karena jihad. Namanya jihad ya. Apakah ada orang berjihad rapi rambutnya? Ada orang berjihad bersih bajunya? Kalau bersih bajunya berarti dia pengecut. Tinggal di kemah saja. Kenapa? Ini saking karena dia menempuh perjalanan, akhirnya rambutnya, pakaiannya kotor. Tapi dia tidak peduli. Kenapa? Karena itu semua dia peroleh karena taatnya kepada Allah. Ini keadaan hamba ini. Ya, dan dia tidak peduli orang mau bilang jenggotmu apamu. Yang penting saya begini penampilanku, taat kepada Allah. Mau bilang jenggotmu bagaimana, mau bilang cadarmu bagaimana, saya tidak peduli. Kenapa? Saya beramal ridha Allah, bukan pujianmu. Masya Allah. Ash'atha ra'su, rambutnya sudah acak-acakan. Dia tidak perhatian dengan penampilannya sudah. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena semua itu ya dia peroleh karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kana wa in kana fis saqati, kana fis saqah. Perhatikan selanjutnya orang ini yang keluar berjihad. In kana bis saqah, jika dia ditempatkan di saqah, posisinya jihad diposisikan di saqah, maka dia mau disakah. Tidak ada protesnya. Ya sudah, kalau saya disuruh situ, saya di situ. Kalau dia disuruh disakah dia. Wa in kana fil hirasati kana fil hirasa. Tapi kalau dia ditempatkan di hirasa, dia juga mau di hirasa. Apa maksudnya saqah? Apa maksudnya hirasa? Dua ini, hirasa dan saqah dalam jihad itu adalah orang terbelakang, bukan terdepannya, bukan ditempatkan paling depan. Tapi dia dua ini di belakang dia. Ya. Kalau hirasa, hirasa itu apa? Hirasa dari kata haris. Haris apa? Sapam. Ya kan? Penjaga. Disuruh jadi sapamnya. Kamu ikut jihad tapi kamu jadi sapam. Tidak diangkat jadi pimpinan. Tapi diangkat jadi sapamnya. Kenapa saya di mana posisiku? Kamu di bagian sapam, menjaga anak-anak kecil. Ha, menjaga perempuan-perempuan tua. Siap. Masya Allah. Terus kalau disuruh disakah. Ha? Ini juga mata ini. Ya. Sakah itu di mana? Sakah itu di akhirul jaish, paling belakang. Jadi bukan di depan, bukan di tengah, tapi disuruh kamu paling belakang sana. Paling belakangnya pasukan. Untuk apa? Untuk melihat orang-orang yang terluka. Untuk melihat orang-orang yang tua, yang lemah, tidak mampu lagi berjihad, kamu rawat. Kamu urus itu. Ini posisi menyenangkan atau tidak? Jadi dia tidak peduli. Dimanapun dia ditempatkan dalam medan jihad, dia mau. Kenapa? Sebab memang dia beramal karena Allah. Bukan mau cari, saya mau cari ketenaran, mau kenapa saya di belakang? Saya tidak lihat orang nanti. Bukan mau sebagai. Ada orang yang selalu mau sebagai. Jadi panitia daura, mau sebagai. Kalau disuruh jadi tukang parkir, kenapa suka tukang parkir saya? Saya mau jadi ketua panitia. Na'udzubillah. Bukan ini yang dapat tuba. Tuba itu adalah dia beramal karena Allah. Orang menempatkan dimanapun dia, siap. Yang penting dia bisa berjihad. Kalau dia ditempatkan jadi sapan, bagus. Dia jaga pasukan. Semuanya untuk jihad namanya. Semuanya berkaitan dengan jihad. Jangankan menjaga jadi sapannya. Nabi mengatakan, Menjahaza ghasyan fi sabilillah faqad jaza. Siapa yang tidak, yang hanya mempersiapkan, memberi bantuan saja, tidak ikut, tapi kasih bantuan, bantuan jihad, menyumbang untuk jihad tapi tidak ikut jihad, apa kata Nabi? Sungguh dia sudah tercatat berjihad. Sudah berjihad. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang mengurus istrinya, anak-anaknya, suaminya berangkat jihad, dia biayai anaknya, dia urus anaknya, berangkat kamu, saya yang urus, saya yang tanggung. Apa kata Nabi? Dia juga termasuk berjihad. Apalagi kalau disuruh jadi penjaga pasukan. Dijaga orang-orang terluka. Masya Allah. Jadi inilah keadaan orang yang kedua. Dimanapun ditempatkan, siap dia. Jelas? Masya Allah. Jadi seperti itu kita beramal, ikhlas kalian. Ya. Nah, dalam kepengurusan misalnya, apapun, yang penting semuanya untuk Allah. Kadang gara-gara pengurusan dakwah ribut. Padahal semuanya tujuannya karena Allah, semuanya dapat pahala, itu tujuannya. Kenapa kau diributkan? Anu dia, begini dia kebijakannya. Iya. Dibahas dengan musyawarah, kan begitu. Gara-gara begitu akhirnya apa? Berhenti dari pengurusan. Kemudian ada fitnah, ikut dalam fitnah. Tadinya hanya masalah pribadi, ada fitnah terjadi, dibawa ke dalam masalah manhaj. Na'udzubillah, orang itu bala itu. Dia yang membuat kekacauan di sebuah kepengurusan, terjadi fitnah, ikut dalam barisan fitnah, kemudian membuat fitnah, membuat kedustaan dan seterusnya. Iya. Kalau memang Anda jujur beramal karena Allah, dimanapun posisi Anda terima. Sebab kita ini masing-masing, semua niat kita sama, yaitu untuk menguatkan sunnah. Anda ditempatkan di parkiran, alhamdulillah, amalan mulia kan. Anda ditempatkan di tukang bersih, alhamdulillah. Anda ditempatkan sebagai seksi acara, alhamdulillah. Sebab semuanya tujuannya adalah dakwah. Iya. Barakallahu fikum. Begitu pula ustaz-ustaz misalnya ditempatkan di mana ceramah? Di Masjid Agung. Ada yang satu ditempatkan di masjid kampung pelosok. Enggak mau saya. Saya mau di Masjid Agung. Bukan begitu, ustaz. Dakwah itu justru bagus di pelosok. Kenapa? Karena mereka tidak pernah kenal agama. Justru Anda harus memperhatikan pelosok-pelosok itu. Iya kan? Di pelosok-pelosok itu jangankan kenal agama, pakai baju saja tidak tahu pakai baju. Ini yang belum pernah kita jamah. Ya? Kenapa tidak pernah kita jamah? Na'udzubillah, karena kalau tidak ada uangnya, na'udzubillah. Ini musibah ini. Ya. Ikhwana fi din, azzakumullah. Naam. Ya. Jadi dimanapun ditempatkan diterima. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena pujian manusia, bukan karena mau dipandang oleh manusia, tapi dia beramal karena Allah. Dipuji atau tidak, dicela atau tidak, tidak peduli dia. Ridha Allah yang dia cari. Ini golongan yang kedua, yang bukan hamba, hamba dunia, tapi hamba Allah yang sebenarnya. Kemudian kata Rasulullah, keadaannya kepada orang ini, inista'dana, kalau dia minta izin, lam yu'dan lahu, tidak dikasih izin. Wa in syafa'a lam yushaffa', kalau dia memberi rekomendasi, tidak diterima rekomendasinya. Artinya apa? Ini orang di kalangan rakyat jelata tidak dikenal. Dan memang tidak mau terkenal. Bayangkan, dia minta izin ke dulu ke teman-temannya yang bukan pimpinan ya. Tidak dikasih izin. Tidak boleh. Kenapa tidak dikasih izin? Karena dia orang-orang yang, coba kalau dia orang-orang mulia ya. Oh iya. Ini tidak. Minta izin sebentar. Tidak dikasih izin. Datang untuk memberi rekomendasi, biasanya datang ke mana orang-orang terhormat kan? Pejabat. Datang minta memberi rekomendasi. Pak Presiden, ini tolong kasih ini teman saya anu begini. Kalau dia orang dikenal, oh iya, nanti. Tapi kalau dia orang tidak dikenal, siapa pula kamu ini? Nah, inilah keadaannya orang ini. Jadi dia itu Masya Allah berjihad. Ya. Tidak peduli dengan penampilannya. Karena itu dia dapatkan karena taatnya kepada Allah. Kemudian ditempatkan dimanapun siap. Kemudian tidak mencari ketenaran. Dia tidak menginginkan manusia mengenal dia. Tidak mencari ketenaran. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan ya. Bagaimana Abdullah ibn Mubarak, Masya Allah, ketika berjihad. Pernah kita sampaikan ya. Seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Sering dengar nama ini? Khalid bin Walid, Saifullah julukannya. Pedangnya Allah. Saking hebatnya dia bermain pedang. Saking hebatnya bertempur, sehingga apa? Dia selalu diangkat jadi pimpinan perang. Karena hebat dia strateginya. Tapi suatu ketika, dia selama ini selalu jadi pimpinan ya, sering jadi pimpinan. Suatu ketika terjadi perang Yarmuk, Umar bin Khattab menulis surat. Itu Umar jadi khalifah, menulis surat kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah agar mengganti Khalid menjadi diganti Khalid, dicopot. Ganti Khalid itu jadi pimpinan. Suruh dia jadi pasukan biasa. Mau diganti, suruh ganti. Dan dikirimi surat. Disampaikan suratnya kepada Khalid. Khalid baca. Beliau ya, oke. Masya Allah. Tidak ada, kenapa saya? Oke. Masya Allah. Abu Ubaidah juga pernah begitu. Abu Ubaidah dalam sebuah peperangan dikirimi surat untuk menggantikan si fulan itu jadi pemimpin. Tapi Abu Ubaidah tidak menyimpan itu surat. Menyembunyikan itu surat. Tidak mau dia. Sebab dia yang dituju jadi pemimpin, tidak mau dia. Bukan berarti tidak mau karena takut mati ya. Tidak. Ya dia lebih suka seperti orang-orang biasa. Ya karena khawatir nanti jadi pemimpin. Nah, wah pimpinan. Nah, karena ada orang seperti itu selalu mau tampil. Dalam segala keadaan selalu mau tampil, selalu mau sebagai. Kalau tidak, tidak mau dia. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah. Barakallahu fikum. Jadi, ini golongan yang kedua. Jadi golongan yang kedua betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Dia beramal hanya karena Allah. Dan Nabi contohkan jihad ya. Jihad, bentuk jihad. Jadi dia bukan berjihad ingin mencari ghanimah. Dia berjihad untuk mencari ketenaran. Tapi dia berjihad hanya untuk Allah. Sampai dia siapkan sendiri kudanya. Dia siapkan sendiri perbekalannya. Kemudian dia tidak peduli dengan penampilannya. Ya, dibiarkan badannya seperti itu. Kemudian apalagi tadi? Dia siap ditempatkan dimanapun dalam medan jihad. Dia rela, dia siap menerima. Naam dan seterusnya. Nah, maka ini berlaku juga untuk amalan lain ya, seperti ya dalam apapun, dalam kebersamaan kita, ya kita membangun agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua beramal hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang benar, golongan yang mukmin dan muwahhid yang didoakan oleh Rasulullah, tuba. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka tuba. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Selesai bab ini ya. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan pindah pada bab yang ke-38, yaitu bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramahullah faqad ittakhadhum arbaba. Ini penting juga. Siapa yang taat kepada ulama, ikut-ikut saja kepada ulama, kiai, ustaz dan pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan kiai itu sebagai Tuhan. Dia telah berbuat syirik namanya syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Ya Allah haramkan tapi kiainya menghalalkan, oke ikut kiai saja. Ya maka dia telah menjadikan kiai itu sebagai Tuhannya. Wallahu a'lam. Ini akan kita bahas. Afwan Ustaz, ada sedikit usul Ustaz. Bagaimana di masjid kita ini diadakan kuliah mafatihul ilm seperti program di baju rupa? Ya silakan kalau ada yang mau. Kalau saya tidak sanggup, karena saya bukan seperti Sazul yang ilmunya luar biasa. Mafatihul ilmi itu butuh persiapan, ya kan? Ya, butuh persiapan. Dan orang yang sudah mantap ilmunya, saya tidak bisa. Kalau ada yang bisa, silakan. Dan pengurus mau. Ya. Tapi kalau saya, ya apa yang sudah berjalan ini sudah cukup. Ya. Dan kalau antum mau fatihul ilm, singgal ke baji rupa, selesai. Ya. Cuma kalau ada yang mau dan ada yang siap ustadznya, silakan. Kalau saya tidak siap, bukan karena tidak ada waktu, memang tidak bisa. Tidak bisa saya seperti itu karena ilmu yang terbatas. Tolong beri nasihat kepada kami yang di media sosial lebih sering melihat bantahan-bantahan. Ya. Tidak terlarang melihat bantahan-bantahan. Kalau antum punya, sudah punya dasar ilmu yang kuat. Sebab antum nanti tidak bisa menimbang kaidah-kaidah mereka. Bantah-membantah itu punya kaidah-kaidah. Kalau antum tidak punya dasar, bagaimana caranya antum faham? Ya. Maka bagi seorang pemula, nasihat ulama adalah akbilu ala talabil ilm. Sibukkan diri kalian dengan menuntut ilmu. Jangan sibukkan diri kalian dengan jarwat ta'dil. Ya, nanti ada saatnya nanti antum bisa masuk ke situ. Ada saatnya. Ya, tapi kalau dari awal antum sudah masuk ke situ, dan itu kenyataan yang kita lihat, akhirnya ada orang yang tadinya semangat dengan ilmu, akhirnya semangatnya dicabut oleh Allah, diganti dengan caci makian. Ya, itu yang kita lihat. Tadinya masya Allah semangat menghafal hadis, ya setelah dia masuk dalam masalah ini semangat menghafal aib. Oh aibnya anunya anu, penyimpangannya anu begini. Ya, maka nasihat kami, ya ikhwan fillah azzakumullah, ya bagi kita yang masih pemula termasuk saya, itu hendaklah selalu menyibukkan diri mempelajari pokok-pokok agama kita, perkara akidah, ya, pelajari ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, ya pelajari dulu bahasa Arab. Belum paham bahasa Arab sudah masuk bantah-membantah. Disuruh membaca Al-Quran tidak bisa baca Al-Quran dengan benar, sudah masuk membantah-membantah. Ya kan? Nah, itu dulu dikuatkan agak dikuatkan pondasi agamanya. Barakallahu fiik. Yang bantah-membantah itu urusannya orang-orang yang sudah di atas. Urusannya ulama, urusannya ustaz-ustaz yang mendalam ilmunya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, pengalaman, sekedar berbagi pengalaman ya. Kapan antum sudah masuk dalam areal ini, waktu antum akan banyak habis sia-sia. Itu. Ya, kapan antum sudah masuk dalam pembahasan ini, maka waktu antum akan habis sia-sia. Karena tidak ada habisnya yang seperti ini. Hah? Sudah ini ada lagi anunya, ada lagi anunya, ada lagi anunya. Ya, dan belum tentu antum bisa menimba yang mana yang benar, yang mana yang ya, bahkan bisa antum masuk kena syubhat nanti. Ya. Nah, antum akan tersibukkan itu. Waktu antum akan habis sia-sia untuk perkara ini. Dan akhirnya bukan memperbaiki hati antum, melembutkan diri antum, semakin membuat diri antum kasar. Akhirnya berlisan kotor, berhati kasar. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah mencari nafkah beserta menyiapkan dana untuk pendidikan agama anak kelak masuk ke dalam kategori hamba dinar? Tadi saya sudah terangkan apa itu hamba dinar. Hah? Yang mendorong dia beramal karena dinar. Kalau tidak ada itu dinar, tidak mau beramal soleh. Ya, itu yang dimaksud. Kalau ini, ya, ini justru amalan bagus ini. Jadi dia mencari dunia sebagai wasilah untuk beragama. Wasilah namanya. Ya, sebab menuntut ilmu itu biaya. Maka dia mencari biaya untuk belajar ilmu agama, bagus. Ya, dan kita berharap semoga mencari dunianya itu dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia niatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Saat ini masalah menyikapi dai-dai yang sangat ini masih sibuk mentahdir. Itu tadi saya bilang. Antum enggak usah masuk di situ. Belajar saja. Belajar dan sibukkan diri beribadah. Itu saja. Iya. Makanya Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Apa kata Nabi? Bersegeralah beramal di saat terjadinya fitnah-fitnah yang begitu besar. Disuruh apa kita? Disuruh beramal, disuruh banyak ibadah. Ya, supaya Allah menyelamatkan kita dari kesesatan. Dengan banyaknya kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan menolong kita. Sudah. Nah, dan ya, membicarakan, ikut berbicara itu kan lisan itu bahaya. Jaga lisan. Tapi selama tidak ngomong, sudah. Sibuk beribadah, sibuk menuntut ilmu, sibuk beribadah. Ada orang membahas itu, ya diam-diam saja. Kecuali kalau jelas penyimpangan, ya. Dan kita punya hujjah di situ. Ya, tapi yang berbicara itu orang yang berilmu. Bagaimana jihad zaman now? Kerennya. Bagaimana jihad zaman now? Terutama untuk wanita. Jihad zaman now adalah menuntut ilmu. Nah, itu jihad yang paling afdol sekarang. Jihad yang paling afdol saat ini adalah talabul ilm. Jelas? Dan membela sunnah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah engkau Muhammad melawan mereka dengan jihad besar. Sebutkan jihad besar. Jihad yang dimaksud sini apa? Jihad dengan ilmu Al-Quran dan sunnah. Sebab ini ayat turun di Mekah, Makkiyah. Tidak ada jihad waktu itu. Maka Nabi disuruh menghadapi orang kafir dengan apa? Disuruh berjihad melawan mereka dengan hujjah, dalil, ilmu, dan seterusnya. Maka di saat ini, karena tidak ada jihad sekarang, jihad itu harus dengan pemerintah, ya. Itu syaratnya baru ada jihad. Nah, Kalau jihadnya jihad menyerang, tapi kalau jihadnya jihad membela diri, ya tidak harus bersama pemerintah. Kita antum diserang sama non Islam, ya antum harus membela diri, jihad namanya. Tapi kalau bukan diserang, ya maka harus bersama dengan pemerintah. Dan sekarang tidak ada pemerintah, tidak ada. Ayo kita berjihad di Suriah, ayo kita berjihad di mana, tidak ada seruan dari pemerintah. Maka untuk di tempat kita, jihad yang paling afdol adalah ilmu. Tekun belajar ilmu, dan kalau sudah ada ilmu, ya membantah kebatilan, kesesatan, itulah jihad, ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk wanita. Khusus untuk wanita ada jihad yang luar biasa. Bahkan sama pahalanya dengan jihad di peperangan. Ya kan? Jadi di samping mereka juga bisa berjihad dengan menuntut ilmu, mereka ada disiapkan oleh Allah jihad yang tidak ada pada laki-laki. Kalau kita sekarang mau berjihad, tidak ada jihad. Tetapi wanita setiap hari bisa berjihad, dan mereka mendapatkan pahala seperti laki-laki yang berjihad di peperangan. Apa jihadnya? Jihadnya adalah ta'atul zawj, taat kepada suami. Taat kepada suami, itulah jihadnya wanita. Semakin taat dia, semakin hebat pahala jihadnya. Semakin membangkang dia, maka dia tidak berjihad namanya, bahkan berdosa. Jadi itu saja, wanita itu luar biasa ya. Wanita itu untuk masuk ke dalam surga itu tidak sama laki-laki kodok. Tetapi ternyata wanita yang banyak masuk neraka. Padahal untuk masuk surga gampang sekali. Ya, surga itu ada di rumah. Cukup taat kepada suami. Apa ada bilang suami, ikuti saja selama bukan maksiat. Ya, itu saja. Taat kepada suami Anda. Suami Anda suruh begitu, begitu. Suami Anda suruh begini, begini. Ya, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, apa benar dalil tentang mengazankan bayi yang baru lahir dhaif? Dan bagaimana ada ustaz di media sosial yang membolehkan amalan yang dalilnya lemah? Iya, setahu saya dalil dhaif hadisnya. Baik. Bagaimana kalau ada ustaz yang membolehkan ini? Ya. Yang dalilnya lemah. Kalau dia meyakini sahih, tidak masalah. Tapi kalau dia yakin lemah baru diamalkan, bermasalah. Jadi ini perbedaan seperti ini ditolerir ya, seperti ini ya. Kalau ada perbedaan ulama atau ustaz, satu meyakini hadisnya sahih maka dia amalkan, satunya meyakini lemah maka dia tidak amalkan, tidak ada masalah. Kalau Anda yakin lemah, jangan amalkan. Kalau Anda yakin hadisnya sahih, amalkan dan berlapang dada. Tidak usah dipermasalahkan kenapa ustaz itu begini. Ya, kalau dia meyakini ada hadis dan sahih hadisnya, tidak apa-apa. Jelas ya? Iya. Termasuk masalah azan ini ya. Ada yang mengazankan. Kalau dia meyakini hadisnya sahih, ya tidak apa-apa. Tetapi, wallahu alam, banyak ulama membaibkan hadisnya. Maka tidak diamalkan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.